السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبع رشده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد سعادة المحترمين علماءنا العاملين الراسخين المخلصين ingkang sanget kula takwimi kula suwuni pangestu kula suwuni pendonga sagunging para alim para kiai para ibu nyai para masyayikh para asatid sesepuh lan bini sepuh pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, bapak-bapak dari Muspika, bapak kepala desa, sedaya perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang dipun mulyakaken, sahibal hajah, panjenenganipun bapak Mansur dan keluarga yang berbahagia, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat, mustami'in mustami'at sedaya jamaah langkung-langkung dulur-dulur kula saking jamiah sholawat ingkang subhanallah luar biasa umpami boten enten kanca-kanca sing mau sholawat kados ngaten wau Indonesia iki nasibe mbuh dadi apa. Halo. Sholawat niku termasuk tumbalin donya, patoken donya. Kanjeng Nabi dawuh man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Sapa wonge sing maca sholawat sepisan ning gone panjenengan ningsun Kanjeng Nabi, Gusti Allah bakal mbales 10 kali sholawat. Sholawat sangka Allah niku maknane rahmat kawelasane Gusti. Panjenengan maca sholawat sepisan diparingi rahmat 10 karo Gusti Allah. Mboten namung Gusti Allah mawon sing sholawat, para malaikat nggih nderek sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nek sholawat sangka malaikat niku maknane istighfar. Nyuwunaken ngapura dhateng kula panjenengan sami. Gusti Allah sholawat, para malaikat sholawat. Lha saniki kok ana sing ngarani jare sholawatan bid'ah cocote sapa jane. Nila alhamdulillah niki dalu jamaah sing rawuh kuwatah sanget. Sanallah kula tingali wonten Sekermania. Pakaiannya putih-putih senajan utangan. Kula tingali wonten saking jamaah tahlil, jamaah yasin, jamaah manaqib, jamaah istighosah. Lan sing paling kathah rawuh rupine jamaah rasan-rasan. Duwoyo barokah hormat Isra wal Mi'raj dalu menika nderek sareng-sareng bersholawat, berdoa, talabul ilmi, mugi-mugi sedaya jamaah sing rawuh dipun paringi hidayahipun Gusti Allah. Sedaya jamaah ingkang rawuh mugi-mugi dipun paringi nikmatipun Gusti Allah. Sedaya jamaah ingkang sami hadir dalu menika mugi-mugi dipun paringi rahmatipun Gusti Allah. Sedaya jamaah ingkang derek rawuh dalu menika muga-muga dipun paringi rahmatipun Gusti Allah. Sedaya jamaah ingkang rawuh mugi-mugi dipun paringi barokahipun Gusti Allah. Sedaya jamaah ingkang rawuh mugi-mugi dipun paringi ridhanipun Gusti Allah. Ibu, jenengan amin sing semangat. Boten mandi lambene Anwar Zahid, ning mandi amine wong Pelumpang. Doaul arba'in ka doail wali. Dungane wong 40 bareng iku persasat padha karo dungane wali siji. Lah nek wong 80 berarti padha karo wali loro. Wong 120 sing donga sami kalih wali telu. Wong 120 wali papat. Niki ribuan sing rawuh. Kadek rata-rata sing rawuh dalu niki wali sedaya, maksudnya wali murid. Kula suwun Ibu jenengan amin sing semangat. Ibu, yen jenengan semangat, kula mangkin nggih nderek semangat, Bu. Tapi yen kula lo jenengan loyo, kula nggih katut loyo. Aku kan tergantung kamu, sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Saya itu jujur napunten nggih. Kula ningali sebelah mriki, mriki terus saya mriki modele padang ngoten. Ning bareng nyawang sebelah kono terus sebelah kok remeng-remeng. Napa nggih? Ningali jamaah sing putri niku kok iso seger ngoten. Ten mripat niku lho seger. Bareng ningali sing putra kok rondok sepet. Makane leres dawuhipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah sing dadekne mripat sehat sing iso nyegerno mata niku ana telu. Dipirengke penting kanggo sing sering lara mripat, sing duwe lara belek. Yang bisa menyehatkan mata sing dadekke mata seger niku menurut Sayyidina Ali wonten 3. Pertama, melihat air jernih yang mengalir. Digawe nyawang banyu bening sing mili niku nyehatno mripat, nyegerke mripat. Termasuk terapi kesehatan mata. Sering-sering mawon damel ningali banyu bening sing mili. Yang kedua, melihat penghijauan. Penghijauan itu mengandung ion positif, bisa menyehatkan mata, nyegerke mripat. Yang ketiga, melihat perempuan cantik. Kula nirokke ngendikane Sayyidina Ali, nyawang wong wedok ayu niku nggarai mata sehat, nggarai mata seger. Mulane bapak-bapak sepunten nek wong lanang kok duwe bojo elek iki gampang lara mata. Pun Ibu jenengan amin sing semangat, oke? Okay? Muga-muga sedaya sing rawuh nderek ngaji dalu menika, nderek selawatan dalu menika dipun paringi manfaat ilmune. Tetep islame, kuat iman lan takwane, bagus akhlake, istiqomah ibadai, husnul khotimah pungkasane, selamat dunyo akhirate, barokah uribe, sakinah rumah tanggane, solihin solihat putra putrine, rukun kalih tonggo-tonggone, kathah rizkine, kathah duwite, kathah panenane, kathah kedereane, kathah amal soleh, kathah ibadai, kathah ganjarane, kathah utange. Maksudnya utang ngelakoni kebagusan. Nek kathah utange ngelakoni kebagusan berarti ada tekad untuk menjadi orang yang semakin hari semakin baik, tambah baik, tambah baik, dan selalu bertambah baik. Kita awali kanthi donga sesarengan. Kranten donga niku penting. Ad-du'a mukhul ibadah. Donga niku sungsume ibadah. Donga niku sari patine ibadah. Inti sarinya ibadah itu adalah doa. Jamaah sekalian rahimakumullah, hasil utama dari perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah salat. Betul? Betul. Dan salat itu lughatan bima'na doa. Menurut bahasa, salat niku artine donga. Coba jenengan pikir sing temen. Ibadah yang paling pokok, paling utama dalam Islam itu sholat. Dan sholat menurut bahasa artinya doa. Dari sini bisa kita jadikan parameter. Bisa kita buat sebagai tolak ukur. Betapa doa dalam agama itu menempati posisi yang sangat urgen. Kula matur urgennya tadi wong ngerayung paham lah mboten. Mboten paham. Menempati posisi yang sangat vital. Vital yo ora ngerti. Eh? Vital orang ngerti, ini alat vital ngerti. Halo. Paling penting, paling pokok. Tapi sayang, di masyarakat kita, terutama di kalangan awam, ada semacam salah persepsi. Persepsi orang ngerti. Metrasi ngerti. Pun-pun, kalau tak ngangge bahasan dek-dekan mawon. Ada semacam salah penampa. Ya salah penompo lho. Pak angel ta wong kelumpange. Dikai bahasa dukur orang ngerti, dikai bahasa ndek-ndekan diguyu. Pun pokok prinsipe jenengan paham ngono. Ada salah penampa. Salah penampanya gimana? Salah penampanya bahwa seakan-akan, sorry bro, aku pakai bahasa seakan-akan. Karena ada bahasa lain yang artinya sama dengan seakan-akan, yaitu seolah-olah. Ini artinya kodok, cuma kula mboten pati remen gawe seolah-olah. Soalnya kalau seolah-olah ngene-ngene iki pikirannya mesti tekan badokan. Seakan-akan, doa itu hanya menjadi prioritas dari para ustadz dan para kiai. Kados-kadose sing dianggap berhak ndonga niku namung ustad kalih kiai. Sing dianggap pantes ndonga niku namung ustad karo kiai. Liyane dianggap ora pantes. Ini salah. Doa itu prioritas bagi setiap hamba. Doa itu hak setiap orang sinten mawon pantes ndonga. Sedaya tiyang kalih Gusti Allah diperintah kengken ngatah ngakahaken ndonga. Tapi karena di masyarakat kita, terutama di kalangan awam, sudah kadung ini bener. Ya, pokok sudah kadung terjadi salah penampa tadi. Sehingga, lek wonten acara nopo mawon, sing diaturin donga kuwi nek gak ustad ya kiai. Gini apa mboten? Soalnya niku sing dianggap pantes, liyane dianggap ora pantes. Padahal, durung karuan, sing ustad, sing kiai, dungane luweh mandi, timbangane sing ora pati ustad, ora pati kiai. Durung karuan, durung mesti, sing ustad, sing kiai, doanya lebih didengar Allah, lebih makbul, lebih mustajabah, daripada yang tidak ustad, yang tidak kiai. Pangapunten, ini saya sampaikan tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para ustad dan para kiai. Tujuan saya, kulon jenengan sing wong awam niki kersane mboten cilik ati, mboten pesimis, aku dudu ustaz, dudu kiai, aku dudu ustazah, dudu bunyai, akhirnya mau ndonga. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum tentu yang ustaz yang kiai doanya luweh mandi. Mulane mbok sekali-kali to. Wong pelumpang nek tepak gawe acara pengajian geden ngono kae. Sing diaturin donga iki ora kudu ustaz, ora kudu kiai. Liyane kene disiarno karo MC. Acara yang terakhir adalah doa yang akan dipimpin oleh seorang tukang ngedos. Bisa jadi beliau doanya lebih didengar Allah karena hatinya lebih bening, luwih bersih atine, luwih tulus, luwih ikhlas. Sing ustate kadang ya oleh gayane tok. Penampilan sih oke. Nek jubane kelengsreh lemah. Landung wong niat ngiras-ngiras nyaponi larahan. Serbane dawane kene tekan rengel. Tasbih gedene sak kelopo-kelopo. Kapan tasbih diputer tanggane berebeken. Nah, suarane tasbih kaya sepur cek. Angger diputer cek. Nah, entek omahe horeg. Nek istighfar yo mantep. Astagfirullah. Tapi duwe utang ora nyaur. Astagfirullah. Ketok wong wedok ayu mripate yo pendirangan. Lulu sapa kae. Meneng ngono ku apa yo mandi. Ngapunten. Ana wong donga nganti nangis guguk-guguk. Allahumma ya Allah. Allah. Mangke riyen. Wong donga nganti nangis-nangis ngono iku durung karuan khusyuk, durung karuan ikhlas. Tingali riyen nangise. Iya nek nangise mikir donga, ya nek nangise eling Gusti Allah. Ha nek nangise perkara bar dicelathu bojone. Niku wong tertekan niku. Ha nek nangise mergo mikir utange akeh. Tunggale critane wong biyen. Ana wong lanang melu salat Jumat. Pas wayahe khutbah diwaca, nangis guguk-guguk, loe drodosan, seseken leh nangis. Iki sing lungguh ning sandinge kaget, iki ana wong kok ikhlas tenan. Ngrungokno khutbah sampe nangis-nangis, atine resik wong iki, khusuk temenanan, penasaran. Badhe Jumatan ditangleti, Kang. Sampeyan mau ngrungokno khutbah kok iso nangis-nangis ngono, Kang. Khusuk tenan sampeyan, ikhlas tenan atine sampeyan. Aku kok gak iso kaya sampeyan, Kang. Aku pengen tiru sampeyan, Kang. Ngono kuwi carane piye, Kang? Jawabane pripun? Anggitmu aku nangis perkara ngrungokno khutbah. Ora. Aku nangis ora mergo nyemak isine khutbah. Lah perkara apa, Kang? Aku nyawang wong sing maca khutbah iki lho, jenggote dawa, aku eling wedhusku sing mati yo. Nek wedhuse telu wemu. Cara didol lah ya payu nek 3 juta. Lah mati yo kuwi sing tak tangisi. Halo. Yang kedua, tolong diperhatikan, ini waktunya enggak lama. Pangapunten, dalem niku sik ndugi wono sapa dereng tekan omah lho. Ket mulai wingi berangkate 4 acara di sana langsung meluncur mriki. Adus bloko ya ora. Ngapunten, Bu. Biasanya jenengan ningali kula rada ganteng ya biasae. Saiki wis ngene iki dapurane, pangapunten. Yang kedua, banyak orang yang bilang aku tuh enggak bisa doa. Kata tiyang sing matur, kula menika mboten saged ndonga to, Pak. Niki nggih salah. Wong ndonga kok mboten saged. Ndonga niku napa? Ad-du'a su'alul 'abdi ila rabbih. Permintaan hamba kepada Tuhannya itu doa. Penyuwunane kawula dhateng pangeranipun. Ndonga niku menungso nyuwun dhateng Gusti Allah. Lah wong kari nyuwun mawon kok matur mboten saged. Kenapa sampai ada orang yang bilang kalau dia enggak bisa doa? Sebab rumangsanya ya prosonya doa itu harus pakai bahasa Arab. Rumangsane ngono, padahal mboten. Mboten kedah bahasa Arab. Pakai bahasa apapun oke. Pakai bahasa apapun boleh, bisa. Allah paham. Nanggo basa napa mawon Gusti Allah paham. Nantos tiang pelumpang donga sing mboten paham karepe, Gusti Allah paham. Itu pahami sampeyan iki ora penting. Halo. Mboten kudu bahasa Arab. Memang sih. Diguyu maneh. Kula ngaji niku menyesuaikan kalih jamaah sing rawuh. Ten pundi mawon adaptasi. Nek jamaah sing derek ngaji niku daerahe daerah pinggir alas, ngajine ngangge bahasa alas. Nek jamaahe jamaah gunung yo ngajine nganggo bahasa gunung. Nah, pelumpang kan udah modern. Saya harus adaptasi dong. Sekali-kali pakai bahasa yang agak gaul dikit. Memang sekarang sudah ada pergeseran nilai. Di seluruh aspek kehidupan sudah terjadi pergeseran. Ngapunten Bapak Ibu. Dulu niku biyen. Biyen niku dulu. Waktu jenengan tesehalit. Yen badhe maghrib mesti lak do ngaji. Ten masjid, ten langgar. Mulai ngaji awangan. Apal-apalan niku. Munggah meneh ngaji turutan. Kok munggah meneh ngaji Quran. Wong biyen leh ngarani mboten ngaji Quran, ngaji Qur'an. Munggah meneh ngaji kitab jembrok niku. Wis ana maknane brewok, sulam taufik, safinatun najah, bidayatul hidayah, ta'limul muta'allim, yen malam Jumat rame ten masjid ten musala, shalawatan, ribaan. Nggih napa nggih? Itu dulu waktu jenengan tesih alit. Tak mungkin putra putri ini jenengan yang bakdo maghrib nggih kados jenengan sami ngaji di bahan selawatan mboten apa mboten? Ayo jawab sing jujur, putra putri ini jenengan nek bakdo maghrib maca Quran apa Facebookan? Nek bengi nyekeli tasbih diputer apa buka Twitter? Tahajud apa Bluetooth? Kula ditangleti tiyang. Kenging napa lare sak mangken kok do ngoten lek diken ngaji mbulet wangel. Kula jawab, anane lare sak mangken do ngoten sebab gerangane ya setel. Lah sing sepuh ya padha mawon. Nyata-nyata ditimbali Gusti Allah azan isya. Ayya 'alal falah. Mboten berangkat. Kagak didol suarane. Wis nyoto-nyoto ditimbali hayya 'alal falah, mboten budal, soale abot Raden Kian Santang karo Gajah Mada. Ada pergeseran nilai. Sorry bro. Dulu kasus-kasus pemerkosaan. Kok asik toh? Oh, bocah sak marneng iso ngomong asik. Yo ngene iki lho gambarane bocah saiki. Dulu kasus-kasus pemerkosaan itu rata-rata kejadiannya di kota-kota besar. Ten kene desa jarang, ten kutha sing kathah pemerkosaan. Biyen, sekarang udah bergeser. Justru sebaliknya, kasus-kasus pemerkosaan itu sekarang rata-rata kejadiannya di desa. 90% kasus pemerkosaan di Indonesia ini kejadiannya di desa. Ning kutha wis jarang. Kene apa ning kutha kok jarang? Soale ning kutha gratisan wis akeh. Ora usah nganggo diperkosa, wis do mapan dhewe kok. Ada pergeseran. Biyen wong pelumpangku yang nyelokke anak nang wong tuane kan ya pak, mak, pak mbok, pak emboke, paling banter bapak ibu. Iku wong sing serodok sugih. Sekarang udah bergeser. Papa mama. Iya. Jangankan manggilin anak ke orang tuanya. Dalam hubungan suami istri aja sekarang panggilannya udah kayak gitu kok. Suami-suami sekarang manggil istrinya mama. Istri panggil suaminya papa. Wong pelumpang. Nggih, dadi ana ibu-ibu pelumpang, badhe ndugeni pengajian muslimat, acarane kan jam 2 ba'da zuhur. Jam 7 isuk wis pamit bojone, mesra banget leh pamit. Papa. Papa. Sing lanang to setel, ada apa mama? Nanti habis zuhur, mama mau pengajian, Pak. Mama pamitnya sekarang aja ya, Papa. Takutnya nanti enggak ketemu papa, keburu papa berangkat. Kan nanti habis zuhur papa mau berangkat Daud. Dari sing lanang. Iya, Mama, nanti habis zuhur papa mau Daud di sawahnya Lekmen. Hati-hati loh, Papa, sawahnya Lekmen itu katanya banyak ulo kadutnya. Mama pesen ya, Pak, kalau Daud winanya dikelompokkan. Soalnya Mama besok juga ikut tandur ke sana kok. Opanya sudah Mama pakai nih. Penggaweane tandure Mama. Ketemu ponakane, sayang, ayo ikutan tante, sayang. Tante biasanya boleh ya, tante. Ponakane katut, emang tante mau ngapain sih? Tante mau mbunteli tape. Allahumma shalli ala Muhammad. Memang afdalud du'a bil lughatil arabiyyah. Doa yang paling afdal, paling utama, paling sae itu pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa utama. Bahasa agama, bahasa Arab, bahasa Islam, bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, bahasa hadis, bahasa Arab, bahasa alam barzah, bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Arab. Terus penduduk swarga niku komunikasine ngangge bahasa Arab. Tiang kundi mawon kok mlebu swarga niku omong-omongane nganggo bahasa Arab. Ahlul jannah ala lughatin wahidah, lughatil arabiyah. Penduduk surga itu semuanya seragam pakai bahasa Arab. Tiang pundi mawon, wong Amerika, wong Inggris, wong Prancis, wong Jerman, wong Indonesia, wong India, wong Jepang, wong Korea, wong Australia, wong Kamerun, wong Afrika, wong Mesir, wong Yaman, wong Irak, mlebu swarga sedoyo ngangge bahasa Arab. Beda dengan penduduk neraka. Wa ahlun nar ana lughatihim bidunya. Yen penduduk neraka niku pakai bahasa masing-masing sesuai bahasanya ketika di dunia. Ana wong Amerika kok mlebu neraka, niku ten neraka ngomongnya yang nganggo bahasa Amerika. Ana wong Cina singkek kok mlebu neraka, yo nganggo bahasa Cina singkek. Hayya, cui lan seng. Ana wong India kok mlebu neraka, yo nganggo bahasa India. Caya caya, bumbune gule ketumbar kemiri jahe. Lenggih. Eh, wong Inggris mlebu neraka nganggo bahasa Inggris. Wong Jerman mlebu neraka nganggo bahasa Jerman. Wong Ethiopia mlebu neraka nganggo bahasa Ethiopia. Wong Australia mlebu neraka nganggo bahasa Australia. Wong Jepang mlebu neraka nganggo bahasa Jepang. Wong Plumpang kok mlebu neraka nganggo bahasa Plumpang. Wong Kanor Bojonegoro kok mlebu swarga bahasa Arab. Sak karepku to. Musim nyekeli mek aku kok. Jadi kepingin nopo mawon ngomongi nganggo bahasa Arab. Misalnya kok kepingin semongko metuki malaikat matur, ya malaikat khudli albitir, malaikat ambilkan aku semangka. Pengen delima, ya malaikat khudli arruman, malaikat ambilkan aku delima. Ngono. Jadi wong Plumpang benjang jenengan tenggene swarga tapi nek sido. Lha kok mboten saged bahasa Arab, ora iso bahasa swarga, kepengin nopo ae gak iso ngomong jenengan. Jadi penduduk swarga sing mereke L2, lola, lolo, longa, longo, lepa, lepo, ngah, ngoh kaya wong bento anyaran. Lha mboten saged ngomong, mosok jenengan kepengin anggur kok malaikate diomong ikat, malaikat aku juga nanggur kat malaikat. Malah digetak karo malaikat. Isyubun anggur, bingung malaikate. Mulane lek mboten saged bahasa Arab, mboten saged bahasa swarga, pengen napa-napa gak iso ngomong. Bingung klengak-klengok. Mulane timbangane ra iso jenengan mboten usah ten swarga nggih. Kok nelongso sawangane. Mesti mikir. Lah terus sok lek sidono swarga temen piye? Kon nek perkara bahasa, komunikasi, omong-omongan mboten usah sedih. Wong Plumpang kula suduhno rahasiane. Purun. tapi larang. Lek perkara bahasa mboten saged dipundhut pokoke mawon. Pusate bahasa niku amek loro. Iya karo ora. Pusate bahasa namung niku nggih karo mboten. Nek bahasa Inggris yo yes karo no. Niku pusate bahasa, yes karo no. Kula piyambak lek ten luar negeri modale yo mok yes karo no niku. Niki mawon nembe ndugi kula seminggu saking Hong Kong. Nembe ndugi. Nek modale yo mok yes karo no. Jadi nek gratisan yo yes, nek kon bayar yo no. Pusate bahasa nek kalih niku la karo naam. Negatif karo positif. La iku negatif, naam iku positif. La iku artine la ilaha, naam niku illallah digabung dadi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mulai donya ngantos ten swarga. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhalal jannah." Sapa wong sing akhir ucapane tekan donya kok la ilaha illallah mlebu swarga. Lah mlebet swarga nganggo kunci mbukae, kuncine swarga napa? La ilaha illallah. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Bareng. Miftahul jannah. Bareng. La illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Lek tiyang sian didamel pujian, saartine. Ayo bareng. Kuncine. Bareng. La ilaha illallah. Kuncine swarga. Sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anak wong pujian nganggo iki lho dikritik karo cah nom-nom. Zaman wis canggih kok kuncine swarga, mbok diganti masa kok kunci ae. Ya gak apa-apa bro gantian. Remote swarga. Kunci ku biyen saiki mudak canggih ya remote. Ndak apa-apa. La ilaha illallah. Iki kanggone wong sing mboten saged bahasa. Menjing ten swarga ngomong sak ngomong ya nganggo la ilaha illallah. Pengen nopo wae nggih mature nggih ngangge la ilaha illallah. Iki penting dititeni terutama kanggo wong sing goblok-goblok kaya sampeyan. Ya termasuk aku bareng. Nggih, misale bapak jenengan kok kepengin sate, sate swarga. Mangke manggih malaikat jenengan matur, "Kat malaikat la ilaha illallah." Malaikat wis ngerti, "Yo, sate ngono." Ibu-ibu jenengan kok kepengin rujak, rujak swarga. Yo ngono metuki malaikat, "Kan malaikat la ilaha illallah." "Yo yo Bu, rujak to." Malaikat wis dunung. Artinya betapa yang pertama adalah iman. Harus betul-betul kita encepkan. Encepkan ya, Pak. Iman itu kan modal awal, modal utama. Kula jenengan gesang ten alam donya niki mbeta dadi iman. Mulai keng alam azali, pindah ten alam roh, pindah ten alam rahim, kita dijanji sama Allah dengan iman. Dan kita waktu itu juga berikrar, "Alastu bi rabbikum." Bukankah aku ini Tuhanmu? Sanggup enggak kamu bersaksi dan berikrar? Nalika semanten kula njenengan nyanggupi, "Qalu bala syahidna." Siap Gusti, kula siap dan sanggup berikrar. La ilaha illallah. Diturunkan ke dunia melalui proses perpetingkringan lewat departemen perbelendingan. 9 bulan lebih keluar. Suantene napa? Kok bayi? Anwar Zahid. Sakmene tuwake kok bayi. langsung kumandangkan azan di telinga kanan, perdengarkan iqamah di telinga kiri bayi. Dincepi la ilaha illallah, supaya uripe selalu berada dalam jalur la ilaha illallah. Ngantos badhe pecah ninggalkan dunyo, naza niku sik dituntun la ilaha illallah. Wis pindah urip ten alam barzah, wis no alam kubur, karo mudin ya sik ditalken maneh. Ya Sukati. Wonten sing namine Sukati. Sukati Amerika. Niku ya dituntun la ilaha illallah. Maka yaumul ba'ats, bangkit dari alam kubur juga menggunakan la ilaha illallah. Sampai melebet swargane ngangge la ilaha illallah. Iman. Iman itu pendorong amal sholih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pun sering matur, bilih amal sholih itu yang menggerakkan adalah iman. Lek boten wonten iman, boten saged amal sholih. Amanu wa amilus sholihat. Jenengan titeni. Ten Quran niku kapan nerangke amal sholih, mesti digandeng kali iman. Soale lek mboten wonten dasar iman, mboten saged nglakoni amal soleh. Padahal iman kulon jenengan niki sifate fluktuatif. Kedukuran bahasane randunung. Imane kulon jenengan niku yazidu wa yangkusu. Kadang tambah, kadang sudo. Iman niku kadang bek, iman niku kadang sat. Iman niku kadang kuat, iman niku kadang lemah. Iman niku kadang kandel, iman niku kadang tipis. Kranten keadaane iman kula njenengan kados ngoten, Kanjeng Nabi yen wanti-wanti pripun, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Perbaharui terus imanmu, nyar-nyarono imanmu. Soale iman bisa rapuh, iman bisa lapuk, iman bisa keropos, iman bisa soak. Cara baterai ngono iso ngedrop. Halo. Baterai niku lek wis ngedrop, ya dicesno kenek tapi kekuatane gak awet, gak suwe, nggih napa nggih? Lah wong iku nek imane wis kadung ngedrop, ketika dices ya kenek digawe, tapi mboten awet. Padahal niki kula tingali sing rawuh kata sing pun ngedrop niki. Sering dicas nggih. Sering dicas nggih. Lah ngecas iman pripun? Nggih ngeten niki, majelis taklim dalam rangka ngecas iman, selawatan dalam rangka ngecas iman, zikir dalam rangka ngecas iman, ibadah dalam rangka ngecas iman. Ibu bapak, jemaah rahimakumullah, iman niku nek kandel, dorongan ngelakoni ibadah kuat, akhir ibadahnya semangat. Enggak ono sing abot, enteng kabeh. Tapi iman niku nek tipis, dorongan ngelakoni ibadah lemah. Akhir ibadahe malah dadi wegah. Kabeh krasa abot, ora ana sing enteng. Nah wong iku ya ana sing imane kandel, wong iku ana sing imane tipis. Wong iku nek imane kandel, ibadahe krasa enteng. Soale dorongane kuat, ibadah semangat. Ana wong dijak ngelakoni ibadah kok semangat, enteng, tandane imane kandel. Mantun panen, ditarik infak, sedekah jariah, kanggo masjid, kanggo pesantren, kok enteng ngetoke duit, niku tandane imane kandel. Tidak maca Quran, tidak istighosah, tidak zikir, tidak selawatan, kok semangat, niku tandane imane kandel. Dikon salat jamaah kok berangkat, semangat, tandane imane kandel. Kontangi dalu, salat hajat, tahajud, witir, kok semangat, enteng, tandane imane kandel. Ning sebalike, wong dijak nglakoni ibadah kok abot, niku tandane imane tipis. Berpanen dadi duwite akeh, ana masjid dibangun, ditarik kok eman ngetokke duit abot, iku tandane imane tip. Dikon berangkat jamaah kok males abot aras-arasen, iku tandane imane tip. Kon tangi dalu salat hajat tahajud witir kok krasa abot, iku tandane imane tip. Ibu, terus mboten ngajine. Nek terus jawab sing jujur, Ibu, jenengan nek tangi dalu salat hajat tahajud witir ngoten niku krasa endeng napa abot? Abot sepurane Bu, imanmu tipis. Tipis. Ayu-ayu imane tipis. Lene bapak-bapak emas-emas niki sampe tangi dalu krasa abot apa enteng? Enteng kebelet kudu ya wae. Entenge ora perkara arep wudu salat enggak wis nempet. Ngapunten. Uang iku nek imane kandel, dorongan nglakoni ibadah kuat, akhir ibadah semangat. Walaupun rumahnya jauh dari masjid, omahe adoh tekan masjid. Janji krungu azan, atine gumrigah, langsung wudu, pakaian rapi, ambil sajadah, berangkat jamaah. Padahal omahe adoh tekan masjid, krungu azan, azane yo biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Azane wong plumpang kon piye? Wis ngono kuwi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan plumpang. Wis to azane ngono lah. Tapi mergo imane kandel, dorongane kuat, akhirnya semangat. Gumrigah, wudu, pakaian rapi, ambil sajadah, berangkat jamaah. Sebaliknya, uang iku nek imane tipis, dorongane nglakoni ibadah lemah, ibadah krasa wegah. Meskipun rumah cedak karo masjid, mung kari jangkah, krungu azan ora berangkat. Padahal azane yo banter. Asyhadu an la ilaha illallah. Biasa Abu Senegoro kan ngono azane. Nah, pundi plumpang. Ya wis, ngempon. Azan plumpang. على الصلاة Plumpang nggih. Nggih, maksude wong Bojonegoro azan no Plumpang. Nah, asline wong Plumpang ya kaya gem kae. Omahe cedak karo masjid mung kari jangkah. Rungu azan banter ning mergo imane tipis gak berangkat tambah murang-mureng cangkeme sapa bengak-bengok. Ini saya sampaikan soalnya kan niki acarane karo walimatul khitan nggih. Anak ben sholih pertama iman sing dicetke. Nomor loro urusan salat. Janji salate bener tanha anil fahsya iwal mungkar, perbuatan sing keji sing mungkar ilang kabeh. Lah wong iku nek perbuatan keji mungkare ilang, berarti dadi wong saleh, anake saleh, ngoten lho. Halo. Halo. Hasil utama Isra Mi'raj iku salat. Nah, nilaine salat kula jenengan niku tergantung sambunge ati ten gene Gusti Allah. Nek nyambungin nang Gusti Allah kata, nilai salate yo kata, bijine apik. Tapi nek nyambunge ten Gusti Allah kedik, nilai salate titik, bijine elek. Lah nek ora nyambung blas, yo gak ono nilaine. Secara syariat, pokok syarat rukune dilakoni, sing batalno ditinggalke, sah salate, selesai urusan, gugur kewajiban. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokok yen syarat rukune dilakoni sing batalno ditinggal sah salate gugur kewajibane wis ora dosa. Beres urusane. Tapi soal nilai biji mangkirien. Ningali sambunge ten gene Gusti. Nek nyambunge kathah bijine apik, akeh. Lek nyambunge titik bijine titik. Lek nek gak nyambung blas, gak ono nilaine. Kan iki kula takon wong plumpang, jenengan salat atine eling, temenan karo Gusti Allah, nyambung temen karo Gusti Allah. Niku wis ping pira? Nah, ya belas. Arep salate koyo yo-yo lek noto ngadeke ditoto. Niate kusun di fardhol. Sendi perbual takbir nganti kaya masang jurus Allah akibau sobi mangke lek ampun tekan donga iftitah kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukrata wa asila udan terus Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nggih. Okay.